malam nyolawi nandira nangi tapian onge kena laju di kampung kita banagari di rantau sana ba itu pulo pakailah ada injo budayo pusako kampung nagari kita di mano sana barado mencari piti mencari kayo kangalau pesona kita kangalau karindu pai barotan marantau sana pai marantau maadu untungnya para sayang Adora.